أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله ثم خاطب الله العبادة kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya wa alfathum ilal kitab dan Allah subhanahu wa ta'ala arahkan kepada Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan pada kalian dari Rabb kalian, Alkitab alladzi urida inzala li ajlikum. Kitab Al-Qur'an yang diinginkan diturunkan untuk kalian, Rabbikum, dari Rabb kalian. Alladzi yuridu an yatimma tarbiyatahu lakum, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyempurnakan tarbiyahnya bagi kalian. Anzal alaikum hadzal kitab, maka Allah turunkan Al-Quran pada kalian. Alladzi in taba'tumu wa kamulat tarbiyatukum, yang mana kalau seandainya kalian mengikutinya dan sempurna tarbiyah kalian, tamat alaikum ni'mah, dan telah sempurna kenikmatan atas kalian. Wa halaitum li ahsanil a'mal wal akhlaq, dan kalian diberikan amalan dan akhlak yang tinggi, yang bagus. Wala tattabi'u min dunihi awliya, maka janganlah sekali-kali kalian mengikuti penolong selain Allah. Aitu tawallahu lahum wa tattabi'una ahwa'hum, kalian malah mencintai dan mengikuti hawa nafsu mereka, dan kalian malah meninggalkan al-haq demi hawa nafsu kalian. Qalilamma tadhakkarun, betapa sedikitnya kalian mengingat Allah. Walau tadhakkartum wa'araftum maslahah, kalaulah seandainya kalian mengingat dan mengetahui maslahat, nama asartum dhar ala nar, saya kalian tidak akan lebih mendahulukan madarat daripada hal yang manfaat, dan saya kalian tidak akan lebih mendahulukan musuh Allah daripada penolong Allah, waliullah. Tamahadzarum akubati lil'umal ladina kazzabu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan kepada mereka sebagai akubat siksaan terhadap umat yang mana mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Maja'atum bi rusuluhum, datang kepada rusul-rusul mereka. La yashabihuhum, supaya tidak menyerupai mereka. Faqala wa kam min qaryatin ahlakna, berapa banyak dari suatu negeri yang kami hancurkan. Faja'aha ba'suna, maka datanglah azab kami yang sangat pedih. Bayatan, di malam hari. Ahum qailun, atau mereka sedang kailulah, tidur siang, sehingga sedang lalai. Ala ghuratim ghafilun, mereka lalai. Lam yakhtar al-halak ala qulubihim, tidak pernah terbayangkan mereka akan hancur dan binasa. Wa hina ja'ahumul azab lam yadfa'u an anfusihim, maka tatkala datang azab kepada mereka, mereka pun tidak bisa menolong diri-diri mereka. Wala agnat anhum alihatuhum allati kanu yarjunahum, mereka sendiri tidak bisa memberikan manfaat terhadap sesembahan-sembahan mereka yang meminta kepadanya, berharap kepadanya. Walangkaru makanu yaf'alunah minadzolam wal ma'asi, dan mereka tidak bisa mengingkari kezaliman dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini ketika datang azab Allah di malam hari atau di siang hari, ketika mereka lalai, waliyadzubillah, mereka pun tidak akan bisa menolak dari siksaan Allah azza wa jalla. Na'udzubillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam.